Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-57 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang aturan-aturan di antara penduduk Madinah. Nabi SAW sebagai pemimpin kota Al-Madinah telah mengatur hubungan di antara penduduk Madinah. Aturan-aturan tersebut tertulis supaya masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Aturan-aturan tertulis tadi dikenal di dalam kitab-kitab yang lama dengan Al-Kitab atau As-Sahifah. Dan sebagian penulis memberi nama dengan Dustur atau Al-Wathiqah. Di antara yang mendatangkan teks aturan-aturan ini adalah Muhammad bin Ishaq yang meninggal pada tahun 151 Hijriah. Sebagian isi aturan-aturan ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, dan juga At-Tirmidzi. Aturan-aturan tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, aturan yang berkaitan dengan perdamaian dengan orang-orang Yahudi, dan aturan-aturan ini ditulis sebelum terjadinya Perang Badar. Kemudian yang kedua adalah penjelasan kewajiban dan hak kaum muslimin antara muhajirin dan ansar, dan ini dibuat setelah terjadinya Perang Badar. Disebutkan di dalam sebagian riwayat bahwa aturan-aturan yang berkaitan dengan muhajirin dan ansar digantungkan di pedang Rasulullah SAW yang bernama Zulfiqar, dan pedang ini termasuk rampasan perang ketika Perang Badar. Di antara isi aturan-aturan tersebut, yang pertama, umat Islam adalah umat yang satu. Yang kedua, orang-orang yang beriman wajib untuk melawan orang yang berbuat zalim atau dosa atau permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang yang beriman, meskipun itu adalah anak salah seorang di antara mereka. Yang ketiga, seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Yang keempat, tidak boleh seorang mukmin menolong orang kafir atas orang mukmin. Yang kelima, Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan Nabi SAW telah mengharamkan kota Madinah. Yang keenam, Al-Madinah adalah tanah haram dari Bukit Air sampai tempat demikian. Yang ketujuh, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, yaitu dosa atau bid'ah, dan melindungi orang yang membuat perkara yang baru, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Yang kedelapan, jaminan kaum muslimin adalah satu. Orang yang paling rendah di antara mereka diterima jaminannya. Yang kesembilan, orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, maka dia berhak ditolong tanpa dizalimi dan tanpa menolong orang yang memusuhi mereka. Yang kesepuluh, perdamaian orang-orang yang beriman itu satu. Tidak boleh seseorang yang beriman melakukan perdamaian tanpa mukmin yang lain. Yang kesebelas, sesungguhnya setiap apa yang diperselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ke-12, orang-orang Yahudi mengeluarkan hartanya bersama orang-orang yang beriman selama mereka diperangi. Itu adalah sebagian dari isi aturan-aturan tersebut. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini.